asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Kita tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan getaran jiwa. Wahai burung duta suara, hendangkan lagu untuknya tentang cinta. Serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Serahkan kepadamu untuk menang.